Barita Sugiarto. Yu Palapa. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, malam hari ini Binuang. Kita ketemu lagi, apa kabar? Saya ini gara-gara datang di Binuang, jadi viral ya di YouTube ya. Hidup Binuang! Saya mau tanya ini. Langsung mau nyanyi? Langsung mau joget? Biasanya ada yang nemeni saya di atas panggung. Di Binuang itu terkenal dengan orang-orang yang sosial. Oh, betul. Luar biasa. Pokoknya heboh Indonesia. Dulu waktu dua kursi di recycle, ternyata dengan Palapa menjadi meledak lagu saya. Sekarang hari ini hadir untuk Anda semuanya. Bagaimana kalau dua kursinya kita tarik? Setuju. Jangan sampai ada bunga yang baru. Di luar rumah. Sedikit-sedikit aja musiknya. Aku takut sayangmu terbagi. Aku takut rindumu terbagi. Pada orang lain. Takkan mau lelaki yang dipuja menduakan cinta. Perasaan waduh, Binuang itu memang pinter nyanyi ya. Apa semuanya? Dua kursi! Dua kursi. La la la la. bukan.